Cukup sudah permainkan aku. Lelah sudah mengejar cintamu. Kini aku tahu kau tak ada rasa. Pantainya kau pura-pura cinta. Sakitku bagai terhujam tajamnya belati. Butir-butir cinta jadi butiran debu. Serasa aku mati berdiri. Aku mati berdiri.